rasa sesal di dalam hati saat tenggelam dalam kegelapan. Bertumpuk dosa yang telah ku buat menjauhi segala perintahmu. Aku menangis merindukanmu dari semua yang telah ku lewati. Begitu banyak dosa, dari semua kesalahan.